Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di kajian Sirah Nabawiyah. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tahun kesedihan. Khotul iman para pemirsa Ruang TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang pemboikotan kafir Quraisy kepada Rasulullah dan keluarga besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bani Hashim, Rasulullah dan keluarga besarnya diboikot di lembah, kekurangan makanan, kekurangan minuman, sampai ada yang sakit keras di lembah itu, ada yang wafat di lembah itu karena diboikot oleh kafir Quraisy. Sampai akhirnya kemarin sudah kita ceritakan bagaimana proses berhentinya pemboikotan kafir Quraisy tersebut. Kemudian sekarang ada pembahasan baru yaitu Amul Huzn, tahun kesedihan. Mengapa disebutkan tahun kesedihan? Karena pada tahun tersebut telah wafat dua orang yang paling berjasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu terjadi pada 10 tahun masa kenabian. 10 tahun masa kenabian berarti Rasulullah umur 50 tahun. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umur 50 tahun, beliau ditinggal wafat dua orang. Orang yang paling menyayangi beliau, dua orang yang paling berjasa dalam hidup dan dakwah beliau. Dua orang yang wafat itu adalah yang pertama paman beliau yang bernama Abu Talib, dan yang kedua adalah istri tercinta beliau yang selalu menemani beliau dalam suka dan duka, yang selalu menyupport, memotivasi pelipur lara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Dan itu terjadi pada beberapa bulan setelah keluar dari pemboikotan. Jadi kemarin saya jelaskan bahwa Bani Hashim, Rasulullah dan keluarga besarnya diboikot di lembah, kekurangan makanan, kekurangan logistik, mereka sakit-sakitan, terlunta-lunta. Kemudian setelah selesai pemboikotan itu, maka Rasulullah dan keluarganya kembali masuk ke kota Mekah. Tetapi efek dari pemboikotan itu, ya, atau pemboikotan tersebut berefek negatif kepada kesehatan Abu Talib. Karena Abu Talib sudah tua, sudah senja umurnya, sudah sepuh, sudah ringkih, sakit-sakitan, ditambah dengan pemboikotan tersebut semakin melemah. Sampai terjadilah apa yang terjadi 6 bulan kurang lebih setelah pemboikotan itu, Abu Talib semakin kritis, semakin sakit keras. Sampai akhirnya Abu Talib tidak bisa ngapa-ngapain, ada di ranjangnya, dia kritis, dia menunggu kematian. Di saat itulah didatangi Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih dari Sa'id ibn Musayyib, anna Aba Talibin lamma hadaratuhu al-wafa dakhala alaihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Talib, paman beliau, sakit keras menunggu datangnya kematian, maka datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa indahu Abu Jahlin. Dan pada waktu itu di sisi Abu Talib ada Abu Jahal. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mendatangi sang paman dan Rasulullah mengatakan, "Ai ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah." Paman, ucapkan la ilaha illallah sebuah kalimat yang aku akan berhujjah membelamu di depan Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan paman. Itu kondisi Abu Thalib sangat parah, ya. Faqala Abu Jahlin wa Abdullah bin Abi Umayyah. Ketika Rasulullah menuntun pamannya, "Paman, ucapkan la ilaha illallah paman, sebuah kalimat yang kau kalau engkau mengucapkannya aku akan membelamu pada hari kiamat." Ucapannya Nabi langsung disaut sama Abu Jahal. Dan Abu Jahal mengatakan, "Ya Aba Talibin, atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Wahai Abu Talib, apakah kamu itu benci dengan ajaran bapakmu Abdul Muttalib? Apakah kau ingin meninggalkan ajaran nenek moyangmu? Kemudian ikut agama baru yang gak jelas ini? Maka bingung. Ketika Abu Talib kebingungan, maka Rasulullah mengulangi lagi, "Ya ammi kul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah yaumal qiyamah." Paman, ucapkan la ilaha illallah sebuah kalimat yang aku akan membelamu, berhujjah di hadapan Allah untuk membelamu paman. Ucapkan paman. Maka Abu Jahal pun mengulangi lagi, "Ya Aba Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib?" "Hei Abu Talib, apakah kamu ingin meninggalkan ajaran bapakmu Abdul Muttalib, meninggalkan ajaran nenek moyangmu?" Bingung. Sampai huwa ala millati Abdul Muttalib, dia mati di atas agama Abdul Muttalib, yaitu agama nenek moyangnya. Maka Rasulullah bersedih ketika melihat paman yang ia cintai, paman yang melindunginya, paman yang telah menolongnya, paman yang telah merawatnya sejak kecil, sejak umur 8 tahun, sampai Nabi umur 40 tahun dijadikan Nabi, Rasulullah berdakwah dilindungi oleh pamannya. Sampai 50 tahun, sampai umur 50 tahun Rasulullah SAW wafat pamannya dalam keadaan tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Ketika ditalkin sama lagi Nabi, "Ya paman, ucapkan la ilaha illallah," ternyata Abu Thalib enggan dan dia lebih memilih agama bapaknya, leluhurnya, mati dalam keadaan kafir. Maka Rasulullah bersedih dan Rasulullah mengatakan, "Ama wallahi ya ammi la astaghfirunna laka malam unha anhu. Malam unha anhu. Wahai paman, aku akan terus mendoakanmu paman. Aku akan memohon ampunan kepada Allah untukmu paman selama aku tidak dilarang." Rasulullah sedih tuh. Ketika Rasulullah berkata seperti itu, "Paman, aku akan mendoakanmu, aku akan memohon ampunan kepada Allah agar Allah mengampuni dosamu paman." Langsung Allah turunkan ayat dari langit, yaitu surat At-Taubah ayat 113. "Ma kana lin-nabiyyi walladziina aamanu an yastaghfiru lil-musyrikiin walau kaanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tidak boleh seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampunan kepada Allah untuk orang yang musyrik meskipun dia adalah sanak kerabatnya sendiri, keluarga dekatnya sendiri. "Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim," sesungguhnya nyata setelah nyata bahwa dia termasuk penghuni neraka jahim. Enggak boleh. Terus turunlah ayat yang berikutnya, surat Al-Qasas ayat 56. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innaka la tahdi man ahbabta," sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah wahai Muhammad kepada orang yang engkau cintai. Jadi pamannya Rasulullah wafat, ya, ditalkin sama Nabi, diajak masuk Islam, enggak mau. Rasulullah sedih. Rasulullah terus mendoakannya tapi ditegur oleh Allah, enggak boleh seorang nabi yang mendoakan orang yang mati dalam keadaan kafir. Kemudian Allah turunkan surat Al-Qasas ayat 56, "Innaka la tahdi man ahbabta," sungguhnya engkau wahai Muhammad enggak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Inilah kisah yang sangat tragis. Seandainya paman beliau itu wafat tapi dalam keadaan Islam, mungkin Rasulullah tidak begitu sedih. Tapi ini paman yang membelanya, melindunginya, menafkahinya semenjak kecil dirawat oleh pamannya. Tetapi Nabi tidak berhasil untuk mengajak dia masuk Islam. Maka Rasulullah sedih. karena pamannya telah wafat. Maka dalam riwayat paman Nabi yang lain yang bernama Abbas bin Muttalib bin Abdul Muttalib, Abbas bin Abdul Muttalib datang ke Rasulullah dan mengatakan, "Ma ahnaita an ammika, wahai Muhammad, ponakanku sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apakah pamanmu Abu Talib enggak bisa kamu tolong di hari kiamat nanti? Apa kamu enggak bisa beri manfaat kepadanya? Fa innahu kana yakhutuka wa yaghdabulaka." Dulu dia waktu hidup membelamu, melindungimu dan marah untuk membelamu. Apa kamu enggak bisa memberi manfaat untuknya pada hari kiamat nanti, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Huwa fi dhakhdakhin minan nar." Sesungguhnya Abu Talib pamanku ada di permukaan neraka. "Walaula ana lakana fid darkil asfal minan nar." Kalaulah bukan karena aku, niscaya dia ada di keraknya neraka, di neraka yang paling dalam. Tapi karena syafaatku, dia tetap masuk neraka tapi ada di permukaan. Dan dalam riwayat yang lain, annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa dzakara wa dzukira indahu ammuhu. Disebutkan Abu Thalib di sisi Rasulullah. Ketika sudah wafat Abu Thalib, terus ada yang nyebut tentang Abu Thalib di sisi Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, "La'allahu tanfa'uhu syafa'ati yaumal qiyamah." Ya, semoga dia bisa mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. "Fayaj'alu fi dhakhdahin minan nar tabluhu ka'baihi." Dia ada di permukaan neraka yang mana api sampai di kedua mata kakinya, dalam riwayat tapi telah mendidih otaknya. Hadis ini ya yang mengatakan bahwa ada di permukaan neraka tadi adalah hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ikhwatal Imam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah ketragedi yang memilukan. Orang yang membela Nabi tapi mati dalam keadaan kafir. Lah, cerita matinya Abu Thalib ini mengandung banyak pelajaran. Apa saja pelajarannya? Silakan dicatat para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja pelajaran yang bisa dipetik dari kematian sang pembela Nabi, yaitu Abu Thalib, mati dalam keadaan kekafiran ini? Pelajaran pertama yang bisa dipetik adalah istihbab iadatil marid al kafir. Dianjurkan untuk mengunjungi atau dibolehkan menjenguk orang yang sakit meskipun kafir. Diboleh atau dianjurkan menjenguk orang sakit meskipun orang kafir. Li ajli da'watihi ilal Islam, untuk mengajaknya masuk Islam. Jadi boleh ada orang yang sakit meskipun dia non muslim, kita jenguk enggak apa-apa. Karena Rasulullah melakukan itu. Pamannya masih kafir, sakit keras, didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu ya. Kemudian ikhwatul iman, pelajaran nomor 2 dan tadi tujuannya adalah untuk mendakwainya. Pelajaran yang nomor 2, ahammiyatu da'watil aqarib, pentingnya mendakwai keluarga. Makanya Rasulullah semangat betul mendakwai pamannya itu. Tapi qadarullah, Allah belum mentakdirkan Abu Thalib mendapatkan hidayah. Hidayah itu ada 2. Ada hidayatu al-bayan wal irsyad dan ada hidayatu at-taufiq. Hidayah, bayan, penjelasan, pengarahan itu Rasulullah punya. Tapi hidayah itu taufiq, itu hanya milik Allah. Tugasnya Rasulullah cuma bayan, menjelaskan, mengarahkan. Tapi hidayah taufiq hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa. Nah, ini semangatnya Nabi mendakwai pamannya. Pelajaran nomor 3. Istihbab talqin man hadrahul maut. Nah, ini penting ya. Yang nomor 3 adalah dianjurkan mentalkin orang yang hampir mati. Dianjurkan mentalkin orang yang hampir mati. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah riwayat Imam Muslim, "Laqinu mautakum la ilaha illallah." talkinlah, tuntunlah orang yang hampir mati dengan la ilaha illallah. Rasulullah SAW juga bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhulal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Maka dari itulah, kalau kita melihat orang yang sudah hampir wafat, hampir sakaratul maut, maka kita harus mentalkinnya dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini pelajaran yang nomor tiga, mentalkin orang yang hampir mati. Dan lafaz talkin yang digunakan adalah kalimat la ilaha illallah. Nah, perhatikan, talqin yang diajarkan Nabi itu adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau panjenengan lihat ada orang yang sudah hampir wafat, ya, atau dalam keadaan sakaratul maut, maka kita talqin la ilaha illallah. Tidak ditalqin dengan bismillah, tidak ditalqin dengan subhanallah, tidak ditalqin dengan alhamdulillah, tidak ditalqin dengan al-fatihah. Tapi ditalkin dengan la ilaha illallah. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apalagi enggak boleh ditalkin dengan Allah, Allah, Allah. Enggak ada zikir Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Enggak ada. Yang diajarkan Nabi tidak seperti itu. Adapun kalau ada orang yang hampir wafat, talkinnya khusus diajarkan Nabi, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinlah orang yang hampir mati dengan la ilaha illallah. Itu pelajaran nomor tiga. Pelajaran yang nomor empat, ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pelajaran yang dipetik dari kematian Abu Talib. Pelajaran nomor empat, al-qarabatu la tazulu bil kufri. Kekerabatan tidak hilang karena kekafiran. Meskipun pamannya Nabi itu kafir, tapi Nabi datang dan Nabi mengatakan, ya ammi, wahai pamanku. Rasulullah manggilnya tetap pamanku. Rasulullah tidak mengatakan, wahai Abu Talib, katakan la ilaha illallah. Nabi enggak ngomong gitu. Tapi Nabi mengatakan, ya ammi, wahai pamanku. Itu dalil bahwa kekerabatan enggak hilang. Meskipun ada kekafiran di situ. Umar bin Khattab, meskipun Khattab enggak masuk Islam misalnya. Ali bin Abi Thalib, meskipun Abu Thalib itu enggak masuk Islam, ya, kerabat tetap kerabat, bapak tetap tetap bapak, meskipun bapaknya kafir tetap bapak. Ya, al-qarabatu la tazulu bil kufri. Kekerabatan enggak hilang karena kekafiran. Ya, jadi Nabi tetap memanggil paman, meskipun pamannya enggak masuk Islam. Kemudian pelajaran yang nomor 5 dari kematian Abu Talib ini adalah adhamatu kalimatit tauhid la ilaha illallah. Keutamaan dan keagungan kalimat tauhid. Sampai-sampai Allah jadikan kalimat ini adalah kalimat untuk talqin, bukan kalimat yang lain. Nabi tidak mengatakan paman ucapkan bismillah, Nabi enggak ngomong gitu. Nabi enggak mengatakan paman ucapkan Allahu Akbar, enggak. Nabi enggak mengatakan ya wahai paman ucapkanlah talbiyah, la. Tapi yang diucapkan, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena la ilaha illallah ini kuncinya surga. Tidak bisa orang masuk surga kecuali harus mengucapkan dahulu la ilaha illallah. Man mata wahuwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhulal jannah. Barang siapa mengerti, mengimani la ilaha illallah, tiada yang berhak disembah selain Allah, dakhulal jannah. Dan la ilaha illallah ini juga kuncinya syafaat. Abu Hurairah pernah bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafaatika yaumal qiyamah. Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafaatika yaumal qiyamah. Abu Hurairah bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Siapa orang yang paling beruntung mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat, ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, as'adun nasi bi syafa'ati yawmal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan fi qalbihi. Orang yang paling beruntung, bahagia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan, dengan ikhlas murni, tulus, jernih dari hatinya, tidak ada kesyirikan. Itu saking agungnya kalimat la ilaha illallah. Makanya sebelum Abu Thalib wafat, yang diminta Rasulullah dari Abu Thalib adalah agar Abu Thalib mengucap la ilaha illallah. Seandainya Abu Thalib mengucap la ilaha illallah, dapat syafaat Nabi, insya Allah masuk surga. Tapi karena enggak mengucap la ilaha illallah, enggak bisa ditolong. Makanya Nabi mengatakan, ya ammi kul la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka biya indallah yaumal qiyamah. Paman, ucapkan la ilaha illallah. Sebuah kalimat yang aku akan membelamu di hadapan Allah pada hari kiamat. Tapi pamannya enggak mengucap itu. Maka Nabi enggak bisa membela pada hari kiamat. Enggak bisa membela. Karena itu kuncinya syafaat. Selama kuncinya belum ada, enggak bisa diberi syafaat. Untuk masuk surga enggak bisa. Makanya kalimat tauhid ini kalimat yang agung. Ya, dan kalimat tauhid ini adalah kalimat yang menjadi kuncinya surga. Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa mati dalam keadaan meyakini bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah, dia masuk surga. Makanya kita harus semangat dalam bertauhid ini. Kemudian ikhwatal iman, pelajaran berikutnya yaitu pelajaran yang nomor 6 ya sekarang ya. Coba kita lihat terakhir tadi nomor berapa. Pelajaran terakhir tadi pelajaran nomor 5, keagungan atau agungnya kalimat tauhid. Berarti sekarang pelajaran nomor 6. Taib. Pelajaran yang nomor 6 yang bisa dipetik adalah la tanfa'ut ta'atu, tidak bermanfaat ketaatan ma'asyirik, dengan kesyirikan. Nah, ini ya. Ini pelajaran nomor berapa? Pelajaran nomor 6. Tidak bermanfaat ketaatan amal soleh tanpa ada jikalau bersama syirik. Seperti yang dilakukan oleh Abu Thalib. Abu Thalib ini amalnya banyak. Membela Nabi, ngasih makan Nabi, merawat Nabi, ya, membackup Nabi, melindungi Nabi. Tapi karena dia enggak punya tauhid, ya hancur, enggak ada manfaatnya. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan ya dalam surat Az-Zumar ayat 65, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu melakukan kesyirikan, hancurlah amalanmu, hilang amalanmu. Sia-sia amalanmu, enggak ada manfaatnya. Karena apa? Karena syirik. Lah Abu Thalib ini, masya Allah, ya, coba kita bayangkan. Merawat Nabi semenjak Nabi umur 8 tahun. Nabi 8 tahun yatim piatu, dirawat sama Abu Thalib. Kita tahu bagaimana pahala orang yang merawat anak yatim. Apalagi ini tidak sekedar anak yatim. Anak yatim yang jadi Nabi. Nah, Abu Thalib itu merawat. Padahal Rasul mengatakan, ana wa kafil yatimi kahataini fil jannah. Aku dan orang-orang yang nyantuni anak yatim itu bersama di surga. Lah, ini Abu Thalib merawat anak yatim piatu yang jadi nabi nanti. Seandainya dia ini masuk Islam, pahalanya sangat banyak sekali. Tapi karena dia enggak masuk Islam, maka enggak bermanfaat. Makanya dikatakan la tanfa'u ta'atu ma'asyirik, tidak bermanfaat segala ketaatan kalau orangnya melakukan kesyirikan. Surat Az-Zumar ayat 65. La in asyrakta la yahbatanna amaluka, kalau kamu melakukan kesyirikan maka hancurlah amalan. Ini pelajaran yang nomor 6. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran nomor 7 sekarang. Pelajaran dari peristiwa kematian Abu Thalib. Pelajaran yang nomor 7 adalah khuturatu ashabis su au al-hadar min suhbatil asrar. Bahaya teman yang jelek. Bahaya teman yang rusak. Karena orang yang rusak tidak ingin temannya jadi baik. Seperti kisahnya Abu Thalib tadi. Rasulullah datang berharap dan semangat agar pamannya masuk Islam. Maka Rasulullah mengatakan, ya ammi kul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biya indallah yaumal qiyamah. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku akan bersaksi membelamu, berhujjah di hadapan Allah untuk membelamu paman. Tapi langsung disaut sama Abu Jahal. Abu Jahal mengatakan, ya Aba Talib atarghabu an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Talib, apakah kamu itu benci dengan ajaran bapakmu sendiri Abdul Muttalib? Apakah kamu benci dengan ajaran nenek moyangmu? Dan mau ikut agama baru yang gak jelas ini miliknya ponakanmu ini? Nah gitu kan? Nah ini bahaya teman yang rusak. Karena teman yang rusak gak menginginkan temannya jadi baik. Seperti Abu Jahal. Padahal Rasulullah sudah mendatangi pamannya, membujuk pamannya agar masuk Islam. Tapi dihalang-halangi sama teman yang jelek yang bernama Abu Jahal ini. Makanya hati-hati. Pilihlah teman yang baik. Karena teman yang baik itu bermanfaat di duniamu dan di akhiratmu. Ya. Ar-rajulu ala dini khalilihi. Seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya. Falyandur ahadukum man yukhalil. Maka lihatlah salah seorang di antara kalian dengan siapa dia berteman. Karena teman itu akan mempengaruhi temannya. Masih ingat gak kisah ada orang membunuh 99 nyawa? Dia ingin bertobat. Datang ke seorang ahli ibadah. Dia ditanyakan kepadanya, apakah bisa tobat yang membunuh 99 nyawa ini? Kata ahli ibadah ini, gak bisa tobat dia. Maka si pelaku maksiat itu heran, loh, saya pengen tobat kok gak boleh? Ya dibunuh sekalian jadi 100. Membunuh 100. Nyawa. Terus akhirnya dia datang ke seorang alim, ahli ilmu. Dan ditanyakan kepadanya, apakah orang ini masih bisa tobat? Membunuh 100 nyawa. Maka dikatakan sama orang alim ini, Allah menerima tobat hambanya. Allah itu tawab, Allah itu maha menerima tobat. Dengan syarat, tinggalkan negerimu yang jelek, dan hijrahlah ke negeri yang baik. Sembahlah Allah di bumi tersebut bersama orang-orang yang baik. Nah di sini disuruh ninggalkan komunitas jelek menuju komunitas bagus. Kenapa? Ini karena bahayanya teman yang jelek. Karena teman yang jelek tidak akan membiarkan dirimu taubat. Teman yang rusak akan senantiasa pengen kamu rusak juga seperti dirinya. Makanya tadi itu kan Rasulullah datang ke Abu Thalib, ayo paman masuk Islam paman, ucapkan la ilaha illallah paman, dihalangi sama Abu Jahal. Dihalangi sama Abu Jahal. Inilah bahaya teman yang jelek. Tidak menginginkan temannya menjadi baik. Itu pelajaran yang nomor 7. Kemudian ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah. Pelajaran yang nomor 8. An-nahyu anid du'a wal istighfar lil kafir. Larangan berdoa atau memohonkan ampunan untuk orang yang mati kafir. Tidak boleh. Tidak boleh. Rasulullah tadi kan ketika pamannya mati dalam keadaan belum mengucapkan la ilaha illallah, kan Rasulullah sedih tadi. Maka Rasulullah mengatakan, la astaghfiranna laka ma lam unha anhu. Paman, senantiasa aku akan mendoakanmu paman, memohonkan ampunan untukmu paman, selama aku tidak dilarang. Langsung turun ayat, surat, yani At-Taubah ayat 113. Maka nalin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin. Tak boleh seorang nabi dan orang beriman mendoakan orang yang mati kafir, memohonkan ampunan untuk orang mati kafir, tak boleh. Dilarang. Ini dalil bahwa tidak diperbolehkan mendoakan orang yang mati dalam kekafiran, tak boleh ya. Zaron nabi sallallahu alaihi wasallam qabra ummihi, Rasulullah pernah mengunjungi kuburan ibunya, ibundanya beliau. Wa abka man khawlahu, dan Rasulullah membuat menangis orang-orang yang ada di sekitarnya. Faqala, Rasulullah berkata, "Istadantu Rabbi fi an astaghfira laha." Aku meminta izin kepada Allah supaya aku diperbolehkan minta ampun, minta ampunan untuk ibundaku yang wafat ini. Falam yu'dan li, aku tidak diizini oleh Allah. Wasta'dantuhu fi an azura qabraha. Kemudian aku minta izin kepada Allah untuk mengunjungi kuburannya. Fa'udhina li, baru aku diizinkan. Fazuru al-kubura. Bolehlah bagi kalian ziarah kubur. Fa'innaha tudhakkirul maut. Karena itu mengingatkan kepada kalian. Fa'innaha tudhakkirul mauta. Karena ziarah kubur itu bisa mengingatkan kalian kematian, mengingatkan kematian. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi Rasulullah dilarang memohon ampunan untuk pamannya yang mati dalam keadaan kafir. Ini pelajaran yang nomor 8. Pelajaran yang nomor 9 adalah anna at-tauhida min syuruti syafa'ah. Nah, ini tadi ya sudah saya jelaskan bahwasanya tauhid itu kuncinya syafaat. Kalau orang tidak bertauhid, enggak mungkin dapat syafaat. Makanya pamannya Nabi enggak bisa, tetap masuk neraka dia karena enggak punya syafaat. Karena enggak punya tauhid. Makanya dikatakan tadi, perhatikan, dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari, Al-Abbas bin Muttalib bin Abdul Muttalib datang ke Rasulullah. Pamannya Rasul yang lain namanya Al-Abbas bin Abdul Muttalib datang ke Nabi dan berkata, "Ma ahnaita an ammika fa inna qad yahutuka wa yaghdabu laka." Tidakkah engkau bisa memberi manfaat kepada pamanmu yang mati ini? Tidakkah engkau bisa menolongnya di hari kiamat nanti? Fa inna kana yahutuka. Dahulu dia membelamu, melindungimu. Wa yaghdabu laka, dan dulu dia membelamu, dia marah untuk membelamu. Apa kamu enggak bisa nolong dia di hari kiamat nanti, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah menjawab ketika pamannya yang lain berkata kepadanya, sesudah matinya Abu Thalib, Abbas datang ke Rasul. Sama-sama paman ya, cuma bedanya Abbas ini masuk Islam. Jadi ketika Rasulullah umur 40 tahun diangkat jadi Rasul, pamannya Nabi yang tersisa cuma 4. Abu Thalib, Abu Lahab, Abbas, dan Hamzah. Semuanya Bani Abdul Muttalib. Semuanya anak keturunannya Abdul Muttalib. 4 ini. Jadi Rasulullah umur 40 tahun yang masuk Islam, Rasulullah umur 40 tahun, paman Nabi yang tersisa 4. Abu Thalib, Abu Lahab, Abbas, dan Hamzah. Yang masuk Islam 2. Hamzah sama Abbas masuk Islam. Yang 2 mati kafir. Abu Thalib sama Abu Lahab. Semua cinta Nabi kecuali Abu Lahab. Abu Lahab itu dulunya cinta Nabi, tapi ketika Rasulullah umur 40 tahun, dia benci karena Rasulullah mendakwakan tauhid. Lah Abu Thalib ini membela Nabi, berbeda dengan Abu Lahab. Abu Lahab ketika Nabi umur 40 tahun memusuhi Nabi. Kalau Abu Thalib enggak, Abu Thalib ini cintanya enggak berubah sama Nabi. Meskipun Nabi jadi Rasul mendakwakan Islam, tetap cinta Abu Thalib ini. Lah, kenapa Rasulullah kok diasuh Abu Thalib? Kenapa Rasulullah tidak diasuh Abbas, tidak diasuh Hamzah, tidak diasuh Abu Lahab, tidak diasuh paman-paman Nabi yang lain? Banyak pamannya Nabi itu, lebih dari 10. Tapi umur 40 tahun yang tersisa cuma 4. Tapi kenapa ketika Rasulullah yatim piatu masih kecil yang merawat kok Abu Thalib? Kenapa gak yang lain? Alasannya, karena Abu Thalib itu saudara kandungnya Abdullah, bapaknya Nabi. Ini pamannya Nabi itu banyak, tapi yang sekandung itu Abu Thalib sama Abdullah, ayahnya Nabi. Yang lain-lain itu sama bapak, tapi beda ibu. Sama-sama anaknya Abdul Muttalib, tapi beda ibu. Lah kebetulan Abdullah, ayahnya Nabi, sama Abu Thalib ini sama bapak, sama emak. Makanya menjelang wafatnya Abdul Muttalib, Abdul Muttalib berwasiat, nanti kalau aku mati, yang merawat anak ini adalah Abu Thalib. Karena Abu Thalib itu saudara kandung dari Abdullah. Makanya semenjak Rasulullah umur 8 tahun, disayangi luar biasa sama Abu Thalib. Disayangi, dikasih nafkah, dibela, dilindungi, diajari bisnis, dibawa ke Syam, dan seterusnya. Sangat disayangi. Sampai Nabi umur 40 tahun mendakwakan Islam, Abu Lahab berubah haluan. Yang aslinya cinta jadi benci. Tapi tidak dengan Abu Thalib. Meskipun gak sama keyakinan, tapi Abu Thalib sangat menyayangi Nabi, melindungi Nabi, membackup Nabi. Tidak membiarkan tangan-tangan orang kafir Quraisy melukai Nabi. Itu Abu Thalib. Makanya ketika umur 50 tahun, Abu Thalib hampir wafat, Rasulullah berkata, "Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah. Sebuah kalimat yang aku akan berhujjah di hadapan Allah membelamu paman pada hari kiamat. Ucapkan paman." Tapi pamannya enggak masuk Islam. Alangkah sedihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi dikatakan at-tauhid min syurut atau at-tauhidu syartun li syafa'at. Tauhid itu adalah syaratnya orang dapat syafaat. Lah pamannya Nabi ini enggak punya tauhid gitu loh. Jadi enggak bisa dapat syafaat, dimasukkan ke surga enggak bisa, diselamatkan dari neraka enggak bisa karena enggak punya tauhid. Makanya tadi kan dikatakan Abu Hurairah pernah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man as'adu nasi bi syafaatika yaumal qiyamah?" Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Dijawab sama Rasulullah, as'adun nasi bisyafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Tapi pamannya enggak bisa mengucapkan la ilallah. La ilaha illallah khalisan min qalbihi. Taib. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ikhwatal iman, itu adalah pelajaran yang nomor 9 ya. Sekarang pelajaran yang nomor 10. Khuturatu ta'assub bil aba, bahaya fanatik terhadap ajaran nenek moyang. Bahaya ta'assub dengan ajaran nenek moyang. Ini bahaya sekali. Ta'assub dengan ajaran nenek moyang ini. Makanya Abu Thalib gak bisa masuk Islam. Kenapa gak bisa masuk Islam? Karena dia itu fanatik terhadap ajaran bapaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 170, "Wa idza qila lahumuttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana." Wa idza qila lahumuttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Apabila dikatakan kepada mereka, ayo beriman kepada Allah, beriman kepada apa yang Allah turunkan, mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah Nabi. Mereka mengatakan, bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana. Cukuplah bagi kami mengikuti apa yang kami jumpai dari mbah buyut kami, dari nenek moyang kami. Mereka enggak mau. Sama dengan Abu Thalib. Ketika diajak Nabi, ayo masuk Islam paman, ucapkan la ilaha illallah. Maka Abu Jahal berkata, apakah kamu itu benci sama ajaran nenek moyangmu? Nah itu loh hebatnya Abu Jahal. Untuk menyesatkan orang. Ya Abu Jahal itu ngerti. Ada hal yang gak akan, ada hal yang tidak akan berkutik Abu Thalib itu di depannya. Makanya alasan yang dipakai oleh Abu Jahal adalah alasan nenek moyang. Ya Abu Thalib, apakah kamu itu benci dengan ajaran nenek moyangmu? Ajaran bapakmu? Pasti gak bisa. Gitu. Makanya ngerti Abu Jahal ini, hal yang paling bisa menyesatkan ajaran nenek moyang. Sama kalau sekarang kan gitu. Kalau enggak ikut acara gini nanti matimu kayak kucing. Ditakut-takuti ya. Supaya enggak mau ikut yang baik dan yang benar. Nah, kemudian ikhwatul iman itu pelajaran yang nomor 10 ya, bahayanya ta'assub kepada nenek moyang. Allah Subhanahu wa taala memilih Salman Al-Farisi yang jauh dari negeri Persia, dipilih oleh Allah. Kenapa? Karena Salman itu enggak ta'assub. Kalau ditanya enggak fanatik dengan nenek moyangnya, enggak fanatik. Padahal bapaknya Salman ini pembesar bangsawan di negaranya. Tapi dia enggak bangga dengan nenek moyangnya, maka dia gampang masuk Islam. Berbeda dengan Abu Thalib. Abu Thalib ini ya Allah, hidup sama Nabi, ngerti mukjizatnya Nabi, ngerti akhlaknya Nabi, luar biasa. Tapi tetap enggak bisa masuk Islam. Karena apa? Karena ta'assub dengan ajaran nenek moyang. Pelajaran yang terakhir nomor 11, al-hidayatu biadillah. Hidayah ada di tangan Allah. Padahal ini Rasulullah. Rasulullah itu tutur bahasanya bagus, akhlaknya bagus. Kalau baca Al-Quran paling merdu sedunia. Rasulullah juga akhlaknya luar biasa. Itu saja gak bisa membuat pamannya masuk Islam. Gak bisa. Itu dalil bahwa hidayah ada di tangan Allah. Hidayah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ya. Ini Subhanahu wa taala. Sesudah kejadian itu, maka selang beberapa hari, selang 2 bulan, 3 hari, ya, banyak riwayat, di antara riwayat mengatakan setelah wafatnya Abu Thalib 2 bulan 3 hari wafatlah Ummul Mukminin Khadijah Al-Kubra, Khadijah bintu Khuwailid. Jadi Rasulullah sedih ditinggal mati pamannya yang membela dan melindungi. Setelah itu Rasulullah sedih lagi. Beberapa bulan, ya 2 bulan kurang lebih, Rasulullah ditinggal wafat sang kekasih tercinta yaitu Khadijah. Pada bulan Ramadan, tahun 10 masa kenabian. Jadi Rasulullah umur 50 tahun. Dan pada waktu itu umurnya Khadijah adalah 65 tahun. Umurnya Khadijah 65 tahun, umurnya Rasulullah 50 tahun. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu Khadijah adalah orang yang mendermakan seluruh hartanya, nyawanya untuk Rasulullah. Khadijah ini tidak pernah yang mundur selangkah dari membela Nabi, tidak pernah. Semua hartanya, semua didedikasikan untuk dakwah Islam. Khadijah selalu menyertai Nabi dalam suka dan duka. Khadijah adalah orang yang paling beriman pertama kali sebelum manusia di jagat raya ini iman kepada Rasulullah. Dan Rasulullah ini tidak pernah melupakan kebaikan Khadijah. Meskipun Khadijah sudah wafat, setelah itu Rasulullah nikah dengan banyak wanita, bahkan ada yang masih gadis, cantik-cantik istrinya Nabi. Tapi Rasulullah tidak pernah melupakan Khadijah. Rasulullah selalu mengatakan kalau punya makanan tolong kasihkan ke saudaranya Khadijah, tolong kasihkan ke temannya Khadijah. Selalu Rasulullah mengingat-ingat Khadijah di depan para istrinya. Sampai Aisyah pernah mengatakan, tidak pernah aku cemburu ya kepada seorang wanita melebihi kecemburuanku kepada Khadijah. Saking cemburunya sampai Aisyah berkata, kenapa engkau ya Rasulullah selalu mengucapkan Khadijah, Khadijah, Khadijah, seakan-akan gak ada wanita lain. Padahal Allah sudah menggantikan untukmu yang lebih muda, lebih cantik, lebih gadis darinya. Kenapa engkau selalu menyebutnya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la wallahi. Rasulullah mengatakan, tidak. Khadijah adalah manusia yang pertama kali beriman kepadaku ketika seluruh manusia di jagat raya ini kafir terhadap aku. Khadijah adalah orang yang pertama kali mempercayai risalahku ketika seluruh umat manusia ini mendustakan ajaranku. Dialah orang yang mendermakan hartanya, nyawanya, semuanya untukku. Dan dia adalah wanita yang dengannya, yang darinya Allah memberikan rezekiku anak keturunan yang tidak aku peroleh dari wanita-wanita yang lain. Makanya Rasulullah gak lupa sama Khadijah. Rasulullah sedih karena Khadijah ini wafat ya. Dan Rasulullah itu pernah didatangi Jibril. Atta Jibrila an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, hadhi Khadijatu qad atat ma'aha ina'un fihi idamun au ta'amun au syarabun, fa'idha hiya atatka faqra alaiha salam min rabbiha wa basyirha bibaitin fil jannati min qasabin la sahab wala nasab. Subhanallah. Perhatikan. Pernah Jibril datang ke Rasulullah. Kemudian Jibril berkata, ya Rasulullah, ini Khadijah datang akan menemuimu. Dia membawa wadah yang di dalamnya ada lauk, ada makanan, ada minuman. Tolong ya Rasul, fa'idha hiya atatka, kalau dia datang kepadamu, faqra alaiha salam, tolong bacakan salam kepadanya. Tolong sampaikan salam kepadanya, min rabbiha, dari Tuhannya. Subhanallah. Jibril diutus Allah khusus untuk menyampaikan kepada Rasulullah apa? Menyampaikan apa? Menyampaikan salamnya Allah kepada Khadijah. Subhanallah. Manusia yang dapat salam dari Allah, bayangkan. Khadijah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini Khadijah datang membawa wadah yang berisi lauk dan makanan. Kalau dia datang, ya Rasulullah, sampaikan salam dari Tuhannya. Subhanallah. Wa basyirha bi baitin fil jannah, dan kabarkan ya Rasulullah kepada Khadijah bahwa dia di surga mendapatkan istana. La sahab fihi wala nasab, tidak ada keributan dan tidak ada kelelahan di istana surga miliknya Khadijah. Subhanallah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih ya, karena itu di tahun yang sama, di jarak yang dekat, tidak berlangsung lama, wafatlah dua orang yang paling berpengaruh dalam hidupnya Rasulullah, yaitu Abu Talib, paman yang seakan-akan menjadi ayah, dan juga istri tercinta beliau, itu Khadijah binti Khuwailid. Sehingga dua kejadian itu sangat membekas pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebut dengan tahun kesedihan ya, atau tahun di mana Rasulullah berduka karena wafat dua orang yang paling beliau cintai. Nah, setelah wafatnya dua orang ini, maka semakin menjadi-jadi orang kafir Quraisy. Karena selama ini mereka mau melukai Nabi, enggak enak sama Abu Thalib. Mau menyakiti Nabi, sungkan sama Abu Thalib. Lah sekarang penjaganya Nabi sudah enggak ada. Maka sangat sadis mereka. Mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menunggu Rasulullah sujud. Ketika Rasulullah sujud, mereka melukai Nabi. Mereka melempari Nabi kotoran dan seterusnya. Datanglah Fatimah membersihkan kotoran itu. Ya, dan seterusnya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lamma halaka Abu Thalibin nalat Quraisyun min Rasulillah minal adza ma lam tatma bi fi hayati Abi Thalib. Setelah wafatnya Abu Thalib, Quraisy mulai berani menyakiti Nabi, yang mana dahulu mereka tidak berani menyakiti Nabi karena masih ada Abu Thalib. Hatta i'taradahu sayfuhu aw safihun min sufaha'ihi aw min sufai Quraisyin. Jadi dulu orang-orang bodoh, orang-orang Quraisy itu, mereka mendatangi Nabi dan melemparkan di wajahnya Nabi ini atau di kepalanya Nabi itu debu. Ya, fadahala baitahu wat turab ala ra'sihi. Rasulullah masuk rumah sedangkan kepala beliau penuh dengan debu. Faqamat ilai ikhda banatihi, maka datanglah salah seorang dari putri-putri beliau yang membersihkan Rasulullah yang penuh dengan kotoran tadi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat putrinya nangis, melihat Rasulullah disiksa, melihat Rasulullah diperlakukan tidak adil, melihat Rasulullah diintimidasi, disakiti, maka putrinya nangis. Maka Rasulullah mengatakan, la tabki ya bunayya, jangan engkau menangisiku wahai putriku. Fa innallaha mani'un abaka, sesungguhnya Allah telah melindungi ayahmu, jangan engkau menangis, jangan engkau menangis. Dan Rasulullah dalam riwayat mengatakan, manalat minni Quraisyun syai'an akrahu hatta mata Abu Thalib. Tidak pernah kafir Quraisy yang melukai aku sampai wafatnya pamanku Abu Thalib. Itu menunjukkan betapa kuatnya pengaruh Abu Thalib. Semenjak ada Abu Thalib, tak ada yang berani menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika Abu Thalib wafat, maka yang sebelumnya mereka malu-malu, sebelumnya mereka takut, sekarang mulai terang-terangan mereka melukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatal iman, Rasulullah dalam kondisi membujang, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak punya istri pada waktu itu karena istri beliau sudah wafat. Maka di saat seperti itu Rasulullah menikah pada bulan Syawal. Menikah lagi. Rasulullah menikah pada bulan Syawal masih 10 kenabian, yaitu pada 50 tahun. Rasulullah umur 50 tahun nikah sama seorang janda yang bernama Sauda binti Zam'ah. Dan Sauda binti Zam'ah ini sudah sepuh, sudah berumur, sudah tua ya. Ya, jadi Sauda binti Zam'ah ini istri kedua Rasulullah setelah ibunda Khadijah wafat. Rasulullah nikah sama Sauda, dan Sauda ini sudah sepuh, sudah tua ya. Beliau adalah dulu dinikahi oleh Sakran bin Amr, ya. Termasuk yang awal-awal masuk Islam, ya. Sempat hijrah ke Habasyah. Sauda binti Zam'ah ini, dan juga beliau dengan suaminya yang dulu sempat hijrah ke negeri Habasyah, kemudian dia kembali ke Mekah. Lah sesudah wafatnya Khadijah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melamarnya dan menikah dengan Sauda binti Zam'ah, yang mana beliau adalah seorang wanita yang sudah tua. Nah, setelah itulah Rasulullah sudah mulai punya keluarga lagi atau punya istri lagi. Nah, sampai di sini inilah kisah tentang tahun kesedihan yang pernah menimpa Rasulullah, dan yang dikatakan tahun kesedihan adalah tahun 10 masa kenabian. 10 masa kenabian berarti umurnya Nabi berapa? 50 tahun. Jadi ketika Rasulullah berdakwah 10 tahun di kota Makkah dan umurnya Nabi 50 tahun, disitulah Rasulullah kehilangan dua orang yang paling beliau cintai, yaitu Khadijah binti Khuwailid dan juga paman beliau, yaitu yang bernama Abu Thalib. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya kalau ada pertanyaan kami persilakan. Jika ada. Ada pertanyaan di layar kami di studio. Yang pertama, Ustaz, apabila saat sakaratul maut tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, mungkin sebab bisu atau terdapat luka, namun hati bersaksi hanya Allah sebagai Tuhan, tidak ada yang berhak disembah selain Allah, ini terjamin surga apa tidak? Ya, Allahu a'lam bishawab. Jika orang itu gak bisa mengucapkan karena dia fisiknya lemah banget, tapi di saat sakaratul maut dia ingat menjelang wafatnya, dia selalu berzikir tapi gak bisa lisannya misalnya karena kondisi sakit, dan dia meyakini dalam hati annahu la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Bisa juga. Hal itu sebagaimana yang Rasulullah firmankan, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang mati dalam keadaan dalam hatinya itu mengilmui, mengimani tiada yang berhak disembah kecuali Allah, dakhala al-jannah, dia masuk surga. Selama dia itu yakin dan meninggalkan kesyirikan, enggak percaya dukun. Ya kalau dia mengucapkan la ilaha illallah tapi tangannya ada jimat, ya percuma. Ya enggak sekedar lisan, tapi juga pembuktian. Ngomong la ilaha illallah tapi dia pasang jimat, pasang kelenik, dia pergi ke dukun, ya percuma. Makanya kan la ilaha illallah khalisan min qalbihi. La ilaha illallah khalisan, murni, tulus, jernih fi qalbi, dalam hatinya. Gak boleh ada kesyirikan, gak boleh ada klenek, gak boleh ada jimat, gak boleh ada apa namanya tatoyur, tidak boleh ada syirik. Harus benar-benar murni. Ya. Jadi, apakah meskipun gak mengucapkan, tapi dalam kondisi kritis karena si bisu atau karena sakit, maka terhalangi mengucap dengan lisan, tapi batinnya selalu berzikir, mengucapkan la ilaha illallah, apakah ada jaminan? Insya Allah ada jaminan pula. Karena ada hadis yang lain tadi sudah saya bacakan, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah. Barang siapa mati dalam keadaan mengilmui, meyakini tiada yang berhak disembah selain Allah, dakhulal jannah, maka dia masuk surga. Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya. Kemudian ada pertanyaan berikutnya di layar kami. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika seorang itu masih melakukan kesyirikan, dia Islam tapi tidak sholat dan tidak puasa Ramadan, apakah masih bisa dikatakan dimintakan ampun kepada Allah, jazakumullah khairan? Tayyib. Orang kalau dia tapi dia tidak pernah sholat, maka dia bukan orang Islam. Meskipun KTP-nya Islam, meskipun dia ngomong aku Islam, tapi tidak pernah sholat sama sekali, maka dia bukan orang Islam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ahadul ladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarokaha faqad kafar. Yang membedakan kita dengan orang kafir itu sholat, faman tarokaha faqad kafar. Barang siapa meninggalkan sholat maka dia kafir. Kecuali kalau ya mungkin sholatnya bolong-bolong, itu beda lagi. Tapi kalau seumur hidup tidak pernah sholat sama sekali, maka ini tanda bahwa dia itu meremehkan sholat. Meskipun penjelasannya panjang ya, orang meninggalkan sholat itu macam-macam. Kalau meninggalkan sholat itu karena mengingkari, jelas murtad kafir. Oh saya gak percaya sholat itu wajib. Dia gak pernah sholat karena mengingkari, para ulama sepakat dia mati kafir. Tapi kalau dia itu gak sholat, tapi dalam hatinya itu mengakui sholat wajib, lah ini baru terjadi perselisihan para ulama. Meskipun Imam Ahmad tidak membedakan. Kata Imam Ahmad, orang itu yang penting gak sholat, gak mau tahu dia malas apa gak malas, mengingkari apa gak mengingkari, yang penting dia ninggalkan sholat dan tidak pernah sholat, kata Imam Ahmad, kafir. Ya, disuruh tobat, kalau gak tobat, ya dihukum dengan hukuman bunuh, kalau gak tobat. Itu ya, makanya hati-hati masalah sholat itu. Dan saya pribadi, kalau melihat orang gak pernah sholat sama sekali, saya gak berani untuk mensolati jenazahnya. Ya, karena Rasulullah mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bain al-ahdul ladzi bainana wa bainal kufri as-shalah, yang membedakan kita dengan orang kafir itu salat, Faman tarokaha faqad kafar. Barang siapa meninggalkan sholat maka dia kafir. Yang ngomong Rasulullah. Makanya hati-hati. Ya, dosanya lebih besar orang meninggalkan sholat daripada orang berzina. Berzina itu dosanya besar. Minuman keras dosa besar. Riba dosa besar. Tapi itu semuanya kalau dibandingkan dengan meninggalkan sholat jauh lebih besar. Makanya saya itu heran kalau ada orang ngomong, masya Allah ya orang ini ya, dia ini meskipun gak sholat tapi baik orang. Gak ada orang gak sholat baik. Gak ada orang gak sholat terus baik, gak ada. Karena dosanya lebih dahsyat meninggalkan sholat daripada dosa-dosa yang kita sebutkan tadi. Ya, jadi hati-hati masalah sholat jangan sepelekan. Ya, makanya kalau orangnya tidak pernah sholat sama sekali, tidak pernah puasa sama sekali, apalagi ditambah melakukan kesyirikan, oh sudah, kita enggak berani untuk mendoakannya. Wallahu a'lam bissawab. Sudah. Terima kasih ikhwatul iman dan Ruang TV yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah dan juga para pemirsa Fadlan Farms Official yang kami cintai. Demikian apa yang disampaikan. Terus simak kelanjutannya Sirah Nabawiyah supaya kita kenal Rasulullah, supaya dekat sama Rasulullah, supaya tahu perjuangan Rasulullah sehingga kita bisa meneladani dakwanya, akhlaknya, perilakunya, bagaimana kasih sayangnya Rasulullah kepada umat ini. Kita enggak bisa menjiwai sebelum kita benar-benar mengikuti dan menyimak betul kisah dan sirah beliau. Semoga ini menambah semangat kita untuk mengenal Rasulullah dari dekat dan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang itu akan dikumpulkan kepada orang yang dicintainya. Orang akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Kalau kita mencintai Rasulullah, insyaallah kita akan dipertemukan oleh Allah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian apa yang bisa disampaikan. Terima kasih banyak. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum. InsyaAllah nuwasil kalamana fil liqa'alati. Akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.